Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29 dengan perikop yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Penetapan Perjamuan Malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jemaat kasih Tuhan, perjamuan malam terakhir yang Tuhan Yesus adakan bersama-sama murid-muridnya, ini merupakan bagian dari perjamuan atau perayaan Paskah orang Yahudi. Jadi Tuhan Yesus mengikuti tradisi Yahudi pada waktu itu, yaitu mereka mengadakan perjamuan Paskah. Tapi khusus ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan yang terakhir ini, dia memberikan makna yang baru dari perjamuan itu. Kita melihat bahwa perjamuan Paskah orang Yahudi, mereka sebagai peringatan bahwa mereka itu boleh keluar dari tanah Mesir. Mereka peringat itu secara besar-besaran. Tiap tahun mengucap syukur pada Tuhan, mereka tadinya budak, sekarang menjadi merdeka, boleh keluar dari tanah Mesir, dan mereka peringat itu secara besar-besaran. Dan mereka makan roti yang tidak beragi. Jadi hari perayaan itu atau perayaan itu mereka sebut perayaan roti tidak beragi karena mereka bersama-sama makan roti tidak beragi dan mereka perjamuan bersama-sama. Dan dalam bahasa Ibrani, bahasa itu dikatakan Paskah itu Pesah, artinya melewati. Jadi mereka memperingati ketika Tuhan melewati rumah-rumah orang-orang Yahudi yang sudah diberi tanda, ambang pintunya itu diberi tanda darah anak domba, maka malaikat Tuhan lewat atau Pesah, melewati rumah mereka. Sehingga tidak ada penghukuman bagi rumah yang ada tandanya darah domba itu. Sehingga orang-orang Mesir, mereka yang tidak memiliki tanda itu, anak sulung mereka mati dibunuh. Jemaat kasih Tuhan, peristiwa yang luar biasa ini selalu mereka peringati secara besar-besaran. Sehingga ketika sampai di Yerusalem dan pas perayaan Paskah itu, murid-murid bertanya pada Tuhan Yesus ayat yang 17 ya, pasal 26 ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami persiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jadi pada hari raya roti tidak beragi itu, mereka tanya kepada Tuhan Yesus, "Mau diadakan di mana Tuhan perayaan ini?" Dan Tuhan merayakan Paskah ini secara khusus karena dia akan memberikan makna yang khusus bagi Paskah perjamuan terakhir yang diadakan bersama-sama dengan para muridnya. Di perjanjian lama, anak domba dibunuh, diambil darahnya, dipakai sebagai tanda, dioleskan darahnya pada ambang pintu. Tetapi dalam perjanjian baru, di mana Tuhan sendiri yang menjadi anak domba itu, dia dibunuh, darahnya tersurah untuk kita semua. Ya, darahnya tidak ditaruh di tiap pintu ya, bukan itu. Tapi artinya darah anak domba pada PL sebagai simbol bahwa Tuhan, anak domba Allah, darahnya juga tertumpah untuk semua orang yang berdosa. Tuhan Yesus sendiri mempersembahkan dirinya sebagai jaminan keselamatan dunia ini. Dan Tuhan ketika bersama-sama mereka perjamuan kudus, perjamuan Paskah, perjamuan terakhir malam itu, Tuhan memberikan makna yang kudus, makna yang baru bagi kita sekarang ini. Jadi, di dalam tradisi kekristenan, perjamuan terakhir itu menjadi perjamuan kudus. Kita perhatikan apa yang Tuhan lakukan. Ayat 26, Tuhan ketika semua sudah berkumpul, dia ambil roti, dipecah-pecahkannya, diberikan kepada masing-masing murid, sambil berkata, "Inilah tubuhku." Jemaat dikasih Tuhan, kenapa Tuhan Yesus sampai di kayu salib? Mengapa dia sampai di kayu salib? Saudara, Tuhan sampai di kayu salib bukan karena perbuatan manusia. Dalam arti, bukan karena perintah Pontius Pilatus, maka dia naik ke kayu salib. Bukan. Bukan karena tentara Romawi yang marah, lalu dia dinaikkan di kayu salib. Bukan. Bukan karena Imam Agung yang tidak senang pada Tuhan Yesus, lalu dia, ya sudah, Yesus disalib saja. Bukan. Bukan karena orang Farisi itu ahli Taurat yang berdebat, kalah terus dengan Tuhan Yesus, lalu mereka jengkel. Sudah, Yesus disalibkan saja. Bukan. Dan bukan karena orang banyak berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Yesus naik ke salib. Bukan. Kenapa? Dia sendiri yang mau naik ke kayu salib. Tidak ada yang bisa memaksa Tuhan Yesus. Dia rela menyerahkan dirinya naik kayu salib. Sehingga tepat sekali waktu dia memecah-mecahkan roti, dia katakan, inilah tubuhku. Tidak ada yang bisa memaksa Tuhan Yesus memecahkan roti. Tidak. Dia yang memberikan roti itu kepada para muridnya. Dia yang bersedia naik ke kayu salib untuk kita, orang-orang yang berdosa. Tidak ada yang memaksa Tuhan Yesus. Dia sendiri yang naik ke kayu salib. Yohanes pasal 10 ayat 17-18 jelas sekali apa dikatakan Tuhan Yesus. Yohanes pasal 10 ayat 17-18 dikatakan Tuhan berkata demikian ketika dia berdoa tentang pada murid-muridnya, dikatakan demikian. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Perhatikan kalimat ini. Aku memberikan nyawaku. Jadi Yesus yang rela memberikan nyawanya, memberikan tubuhnya. Bukan karena pihak lain. Ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Jelas sekali Tuhan katakan, aku yang berkuasa. Tidak seorang pun bisa mengambilnya daripadaku. Aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Sehingga kalau di kayu salib Tuhan tidak menyerahkan nyawanya, tidak mungkin dia mati. Sekalipun dia didera, sekalipun dia dipukul, sekalipun disiksa, kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, dia tidak akan mati. Maka salah satu perkataan di kayu salib, Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu. Yesus, ia menyerahkan dirinya. Tidak ada yang bisa membunuh Yesus, tidak ada. Yesus menyerahkan nyawanya supaya kita boleh hidup. Ketika Yesus memberikan roti itu kepada para muridnya, bukan para muridnya mengambil, bukan. Dia berikan roti itu dan para murid menerimanya. Jemaat kasih Tuhan, kita tidak mungkin dapat menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita ini. Gak mungkin. Sepanjang kita belum menyadari Yesus mati untuk kita secara pribadi. Saat kita menyadari Yesus mati untuk kita pribadi, baru kita bisa menerima dia dalam hidup kita secara pribadi. Jadi kita menerima dulu, menyadari Yesus mati untuk kita secara pribadi, maka kita baru bisa menerima dia secara pribadi, mati untuk kita. Jemaat kasih Tuhan, betapa besar kasih Tuhan pada kita itu. Dia menyerahkan dirinya, dia pecah-pecahkan roti, diberikan kepada kita, dan dia katakan, inilah tubuhku. Pada waktu Yesus menyerahkan roti, di mana tubuh dia? Tetap ada, belum mati. Tetap ada tubuh dia. Sebagai manusia, dia tetap. Jadi, roti tetap roti. Bukan roti berubah jadi tubuh Yesus. Bukan. Roti tetap roti. Dan tubuh itu baru diberikan setelah dia naik di kayu salib. Setelah Yesus memberikan roti itu, dia ambil cawan itu dan berikan kepada murid-muridnya. Kita lihat lagi ya, dua langkah yang sama. Tadi pecahkan roti, beri kepada murid. Diambil cawan, berikan juga kepada murid-muridnya. Dan dia katakan, inilah darahku. Apakah sungguh-sungguh menumpahkan darahnya pada waktu itu? Tidak. Jadi roti dan anggur simbol sebagai tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah menyuruh murid-muridnya untuk selalu minum darah Yesus. Bukan itu. Bukan. Sebagai simbol, dia berikan tubuh dan darahnya supaya kita boleh selamat. Tanpa darah, tidak ada pengampunan dosa. Tanpa darah, tidak ada penyucian dosa. Tanpa darah, tidak bisa lebih. Dosa kita tidak bisa lebih putih dari salju. Tadi waktu dibacakan ayat pengampunan dosa dan berita anugerah itu, Yesaya pasal 1 ayat 18, sekalipun dosa kita begitu merah, akan menjadi putih seperti salju. Tanpa darah, tidak mungkin bisa menjadi putih seperti salju itu. Darah itu yang menghapuskan dosa-dosa kita. Roti dan anggur yang Tuhan berikan pada muridnya adalah asli. Roti anggur asli. Bukan tubuhnya, bukan darahnya. Tetapi menjadi bernilai, bermakna karena Yesus mati di kayu salib untuk kita. Dia serahkan tubuhnya, dia curahkan darahnya untuk kita semua. Seberapa tinggi atau seberapa berharganya nilai salib itu? Luar biasa. Karena dia berikan tubuhnya, dia berikan darahnya untuk kita. Seandainya saya merampok bank, ambil uang 5M di bank, lalu di bank itu ada CCTV-nya, ada kameranya, semua kelihatan sekali kalau saya ngambil, lalu saya di meja hijaukan di pengadilan, jelas saya ambil uang itu, kamera juga ada, lalu waktu saya diputus bersalah, tapi sebelum diputus saya berkata pada Pak Hakim, Pak Hakim, saya ngaku salah, saya sudah ambil uang, ini uangnya saya kembalikan, berarti kan saya tidak merugikan siapa-siapa kan, uangnya utuh kok, 5M saya kembalikan lagi, berarti saya tidak bersalah. Bisakah Pak Hakim melepaskan dia? Tadi saya tanya dengan Pak Mano ya, Pak Hakim, gimana Pak? Bisa enggak? Saya tidak dihukum. Lah kan saya sudah kembalikan, saya enggak merugikan siapa-siapa kan? Saya ambil 5M, saya kembalikan lagi 5M. Selesai, dan saya sudah ngaku. Tetapi hukum tak hukum. Karena betul saya tidak merugikan siapa-siapa, kan duitnya kembali, tapi perbuatan saya yang bersalah tetap harus dihukum. Tetapi tadi saya juga ngomong dengan Pak Manau, seandainya ya, karena saya mengaku dosa, duitnya dikembalikan, nah halal itu bisa meringankan hukuman saya. Tapi tetap saya bersalah dan harus dihukum. Dan itu semua sudah diatur. Tetapi kalau seandainya saya sudah ngambil duit, enggak ngaku lagi ya, pada CCTV-nya ada, semua bukti sudah ada. Kalau saya tidak mau mengaku, lah itu hal yang memberatkan saya. Saya mungkin dihukum lebih daripada tuntutan jaksa. Tapi tidak boleh lebih daripada yang tertulis. Dikatakanlah dihukumannya 5 tahun, ya Pak Hakim bisa putus, oh kamu dihukum 6 tahun. Gak bisa, kan sudah tertulis sekian tahun. Mungkin jaksanya tahu toh, batas 5 tahun, maka dia ya sudah karena saya orang baik, kata jaksanya ya. Gak dihukum 5 tahun, tapi 3 tahun. Tapi Pak Hakim yang memutuskan, tetap karena tadi tidak mau ngaku, buktinya ada, CCTV ada, tetap dihukum setinggi-tingginya. Dan ada batasnya sesuai dengan yang tertulis. Jemaat kasih Tuhan, hukuman tetap harus dijalankan. Kita berbuat dosa. Mungkin belum kita nyatakan dalam pertindakan kita, tetapi pikiran kita. Alkitab mengatakan ketika kita semuanya pikiran tidak benar di hadapan Tuhan, kita pun sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Kalau kembali ke soal tadi bank itu, seandainya nih saya bisa kembalikan semua duit, lalu saya katakan, saya kan memberikan siapa-siapa, dan saya dibebaskan dari segala tuntutan hukuman, kira-kira apa konsekuensinya? Konsekuensinya apa? Tidak ada bank yang mau buka. Enggak aman sih, tapi dicuri balikin, enggak ada hukuman bagi yang mencuri. Jadi orang enggak akan buka bank kali ya. Jemaat kasih Tuhan, kalau hukum dunia mengatur begitu baik, begitu jelas. Salah, ada hukumannya. Tapi banyak pertimbangan, hakim pertimbangkan hal yang bisa meringankan hukuman dia. Atau hal yang bisa memberatkan kelakuan dia. Hukum dunia mengatur seperti itu. Apalagi hukum Allah yang begitu adil. Allah tidak pernah salah. Dan akan menghukum orang sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Allah mengatakan ketika dia berkata kepada Adam dan Hawa, semua buah di taman ini boleh kamu makan, kecuali yang di tengah. Jangan kamu makan. Ketika kamu makan, kamu akan mati. Saudara, ketika Adam dan Hawa makan buah itu, apakah mereka lalu mati tergeletak? Tidak, saudara. Loh, apakah Allah tidak konsekuen? Titirkan, kamu makan, mati. Ternyata enggak mati. Allah enggak konsekuen begitu. Bukan. Mati yang dimasukkan di waktu Allah berbicara kepada Adam dan Hawa, mati secara rohani. Mati secara rohani berarti terpisah dengan Allah. Betapa mengerikannya saat-saat seperti itu. Terpisah dengan Allah. Maka Tuhan Yesus juga waktu di kayu salib katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saat yang paling menakutkan ketika terpisah dengan Allah. Itulah mati secara rohani. Tapi Allah konsekuen. Alkitab juga konsekuen. Katakan, ketika kamu makan, kamu akan mati. Lalu siapakah yang mati? Yesus yang mati, menggantikan kita. Harusnya kita yang disalib. Harusnya kita yang mati. Tetapi karena kasih karunia Yesus, dia yang mati menggantikan kita. Menggantikan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Kamu makan, kamu mati. Yesus menggantikan itu semua. Firman Tuhan mengatakan demikian. Roma pasal 3 ayat 25. Firman Tuhan katakan demikian. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Nyanyi urus satu masa kesabaran Tuhan. Jadi Allah konsekuen. Ketika kamu makan, kamu mati. Dan ada yang mati, yaitu Yesus. Yesus mati untuk kita semua. Betapa besar pengorbanan Yesus bagi kita orang-orang berdosa. Harusnya kita yang mati. Tapi Yesus mau mati. Betapa tingginya nilai salib Kristus itu. Dia mati, serahkan nyawanya. Dan dalam darahnya kita boleh disucikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus mati, kita diampuni. Hubungan kita dengan Allah pulih kembali. Dan nanti kita boleh bersama-sama dengan Allah. Karena kita sudah disucikan. Dan kita boleh datang hidup bersama Allah di surga. Ayat 29 kita baca tadi dari Matius pasal 26. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Yang Yesus janjikan, dia mati di kayu salib, darahnya tertumpah, supaya apa? Kita nanti bersama-sama dengan Tuhan kembali. Yesus berjanji dia akan datang kembali. Itu janji Tuhan. Yesus mati di kayu salib supaya kita disucikan, kita dibenarkan, dan kita boleh hidup bersama dengan Tuhan. Dan janji yang kedua, dia akan datang kembali mengangkat kita untuk bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga. Ketika Yesus mempersiapkan perjamuan malam itu, dia mempersiapkan seumur hidupnya. Bukan malam itu saja, saudara. Bukan. Ketika Yesus lahir ke dunia, dia sudah tahu dia akan nanti mati di kayu salib. Menggantikan kita. Dia sudah tahu. Jadi dia persiapkan seumur hidupnya supaya hari itu di mana dia disalib itu merupakan hari yang khusus. Dan perjamuan malam yang dia siapkan itu juga untuk kita semua. Saudara, seandainya ada orang datang ke meja perjamuan kudus atau mereka datang ke gereja, tahu perjamuan kudus hari itu, lalu dia lihat, wah kok banyak orang ya di gereja. Lalu berapa lama ini saya harus ikut perjamuan kudus? Lalu dia mulai gelisah. Aduh, pikiran dia bisa segera pulang. Karena apa? Kelihat banyak orang begini pasti lama. Ngapain ya saya kesini? Kalau orang punya pikiran seperti itu, maka dia tidak akan dapat apa-apa. Dia datang, ikut sama kudus, pulang lagi. Dia dapat berkat sama sekali. seperti seorang tentara. Ketika dia masuk ke dalam dinas tentaraan, dari awal dia sudah mengerti. Dia harus siapkan hati dia. Kalau negara panggil dia berperang, dan dia bersedia mati untuk negaranya, dia siap menyerahkan dirinya untuk negara dia. Bayangkan saudara, kalau saudara mempersiapkan anak saudara selama 30 tahun, nanti ketika anak saya umur 30 tahun, saya akan mengadakan pesta besar-besaran. Sudah persiapkan anak saudara, ya 30 tahun bukan waktu yang pendek untuk anak kita, bukan? Lalu sudah tiap tahun persiapkan, kita mengerti apa kesukaan dia. Oh, dia sukanya makanan jenis begini. Oh, lalu sudah persiapkan makanan itu. Nanti umur dia 30 tahun, misalkan hari Senin, kita akan dengan pesta. Dan sudah beritahu anak saudara, nanti hari Senin ya, kita sama-sama pesta. Karena kamu berulang tahun yang ke-30. Sudah tiap hari sudah persiapkan, tiap tahun sudah persiapkan makanan kesukaan dia, dan saudara sudah pikirkan nanti dia yang diundang siapa, acaranya apa, dan segala macam. Sudah persiapkan untuk anak yang saudara kasih itu. Tetapi ketika pas harinya, sebelum dia datang, mungkin saudara ingatkan lagi pada saudara, nanti sore ya, jangan lupa ya, kita sama-sama ketemu di rumah ya, kita makan bersama. Lalu ditelepon anak saudara katakan demikian, mudah-mudahan gak lama ya Pak ya, karena banyak tugas nih. Saudara, ketika pas saatnya pesta di rumah, anak saudara makan cepat-cepat, sendok, ambil sendok cepat makan, 5 menit selesai, sudah Pak, saya segera pergi, ada tugas saudara. Tanpa bilang terima kasih, bagaimana perasaan saudara? Sudah persiapkan 30 tahun hari khusus itu, mengadakan pesta, tapi anak saudara tidak menghargainya. Ya, datang makan karena ada tugas yang lain. Saudara, apakah yang Tuhan lakukan terhadap kita? Dia persiapkan perjamuan malam itu sepanjang hidupnya. Dia mengadakan perjamuan yang super istimewa. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati hari itu. Murid-muridnya bisa menikmati perjamuan malam itu. Lalu ketika hari ini kita diundang ke meja bersama Kudus Tuhan, bagaimana persiapan saudara? Apa saudara lakukan? Apakah kita komplain pada Tuhan? Atau saudara komplain entah bukan pada Tuhan, yang kepada pengurus atau siapa saja, kok rotinya seperti ini? Kok mejanya seperti itu? Kok kurang ini, kok kurang itu? Kalau kita lakukan hal itu, saudara, berarti apa? Kita tidak menghargai Tuhan sendiri. Atau tadi contohnya, ketika datang gereja, lihat banyak orang ikut di dalam gereja ini, lalu kita mulai gelisah, jadi lama sekali perjamuan kudus ini. Ngapain saya berlama-lama di tempat ini? Saudara, bila kita punya pemikiran seperti itu, singkirkan itu. Kita bersyukur Tuhan undang kita ke meja perjamuan kudus Tuhan. Nilai salib Kristus. Dia mau mati bagi kita. Dia sudah berikan tubuhnya, dia curahkan darahnya untuk kita. Saudara, apa yang itu selakukan terhadap hidup kita? Ketika dia berikan kesempatan kepada kita untuk ikut perjamuan kudus, dia ingin gandeng tangan kita. Dia ingin kita duduk di meja ini. Lalu Yesus katakan, ambil roti dan makanlah. Ambil cawan ini dan minumlah. Karena untuk pengampunan dosamu. Begitu indahnya perkataan Tuhan. Begitu mulianya tindakan Tuhan bagi kita. Dia mau ambil kita dari neraka. Tempat kita sudah di neraka itu, dia ambil kita untuk masuk ke meja perjamuan kudus, untuk masuk bersama-sama di dalam kerajaannya. Bagaimana sikap kita menghadapi perjamuan kudus ini? Saudara, jangan jadikan perjamuan kudus sekedar rutinitas. Ya, tiap 2 bulan sekali, atau ya nanti pas Jumat Agung. Tidak, saudara. Ingat kasihnya. Dia rela mati demi kita. tubuhnya diberikan pada kita, darahnya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ketika kita melihat zaman kudus, kenapa kita ambil roti dulu, bukannya anggur dulu? Karena roti itu sebagai lambang, sebagai simbol kita menerima tubuhnya yang dipecah-pecahkan untuk kita. Sepanjang kita belum menerima tubuhnya itu untuk dosa kita, maka kita bisa mengerti betapa besar pengorbanan Yesus itu untuk hidup kita. Kita terima dulu tubuh itu. Saudara-saudara, kembalilah bertekad untuk mempersembahkan hidup kita sepenuhnya menjadi alat anugerah Tuhan. Kita bersyukur dipakai Tuhan untuk orang-orang di sekitar kita yang masih berada dalam kegelapan, yang masih dalam belenggu dosa itu. Kalau orang Israel bisa keluar dari Mesir, lepas dari perbudakan. Kalau Yesus mati, berarti kita lepas dari belenggu dosa itu. Betapa bersyukurnya kita. Betapa mulianya Tuhan kita. Maka itu saudara, jangan jadikan perjamuan kudus sekedar upacara gerejawi. Sekedar rutinitas karena saya orang Kristen, saya anggota jemaat, saya sudah baptis, saya sudah sidi, maka saya boleh ikut perjamuan kudus. Bukan itu. Tapi renungkanlah. Sadarkanlah. Kembalilah bertekad mau jadi orang-orang yang sesuai, orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa.